Sedia. Hei, sing ngopi ndang ngopi. Ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channele Aneka Safari. Tenan lho, ojo lali. Rasah dipikir duwe bojo sing kalah, urip mong sepisan kudu digawe penak, kudu kuat atine kami nanggung bebane kabeh dilakoni yen wis kene telane. Aneka Safari Reko, hey Ella Karisma, asam rasane kecut, kulo rasane legi, kabeh uwes kepedut, ya kudu dilakoni saking wani nanggung.